sujud kene muka enggak kok sulit wong sing bisa ngateni sirane pancen abot jroning ati ninggal di kok wong sing dak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak derma nglampahi semene atur puji karya raharjo sakpungkure aja lali asring kirim warta Batin pula bukan lila.